tentang kasih yang jauh di sana. Berkicau burung pagi ini, ku tanyakan dia, kapankah hadir di sini? Aku menunggunya. Jatuhlah berderai air mata di